Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ces. Iya. Wah, ini sepertinya apa ada apa ini? Cases ini ya. Oke, pemirsa pada Suara TV saya sudah terhubung dengan Dr. Aed Sikam. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Baik. Beliau adalah pengamat politik dari Presiden University dan juga saya menunggu kabar ini. Katanya mau ada pengukuhan atau pelantikan pengurus PBNU. Semoga Prof. Hikam itu juga terlantik ini, Prof. Saya lihat listnya, beliau ini pemirsa masuk ke dalam mustasar itu ya. Saya ucapkan selamat dulu, Prof. Tetapi kali ini beliau tidak sebagai identitas mustasar, tetapi sebagai pengamat ya, politik. Pengamat politik aja lah mas, kan belum jadi apa-apa saya ini. Kemudian dari Gus Rofi Mohlis, apa kabarnya Gus? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Profesor Hikam, saya doakan sehat selalu, panjang umur. Amin. Saya senang Mas Yusuf, beliau masuk di mustasar ini. Pengurus NU harus siap-siap untuk dinasehati ini. Oke, terkait dengan mustasar ini, tempo hari Habib Lutfi itu mengundurkan diri dari mustasar. Kemudian juga Gus Kausar mengundurkan diri. Kemudian juga Gus Salam mengundurkan diri dari jajaran pengurus PBNU. Mungkin mohon di ini Gus Ropi, karena ini live, mohon di-stand-kan ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Gus Ropi, ya. Anda tempo hari ketika live mendesak seluruh elemen yang merangkap jabatan untuk mengundurkan diri. Ternyata dalam beberapa hari ini, Gus Kausar kemudian Gus Salam itu sudah mengundurkan diri. Fenomena apa yang Anda lihat ini? Iya, jadi Mas Yusuf, pernyataan saya kemarin kan ya juga didukung ya sama insya Allah mustasyar PBNU yaitu Profesor Dr. Aed Sikam, karena beliau ini orangnya sangat objektif sekali ya dalam memandang melihat persoalan, hampir seperti guru kita yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid cara berpikirnya beliau. Jadi kemarin kami mengkritisi itu sebagai bentuk cinta. Karena perjalanan pengurus PBNU ini masih 5 tahun yang akan datang. Dia harus ngurusi dan ngopeni NU. Nah, yang saya kritisi kemarin adalah rangkap jabatan seorang pengurus wilayah yang kebetulan punya jabatan strategis, yaitu Wakil Ketua PBNU, menjadi Wakil Sekjen PBNU di bawahnya Gus Saiful Yusuf. Kemudian yang saya kritisi lagi juga, yaitu Profesor Dr. Ahmad Muzaki. Beliau lebih krusial lagi, yaitu menjabat sebagai Sekretaris PWNU Jawa Timur. Jadi, mundurnya Yai Abdussalam Shohid, mundurnya Gus Kausar, kita patut acungi jempol. Itu artinya beliau-beliau menyadari bahwa penting artinya untuk regenerasi, penting artinya untuk berbagi. Karena di NU itu banyak orang-orang intelektual, banyak anak-anak muda, banyak gus-gus, banyak kiai-kiai yang bukan hanya pinter ngaji semata, tetapi pinter berorganisasi gitu loh. Nah harusnya mundurnya Yai Abdussalam Shohid harus diikuti, yaitu oleh Profesor Dr. Muzaki, yang mana beliau menjabat sebagai Sekretaris PWNU Jawa Timur. Nah, dengan mundurnya Yai Abdussalam, otomatis Profesor Muzaki yang di bawahnya itu naik. Nah, kebetulan sekjen kita, sekjen PBNU yang baru ini menjabat Wali Kota Pasuruan. Nah, menjabat Wali Kota Pasuruan itu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu harus di Pasuruan. Kan begitu. Sabtu Minggu, belum tentu beliau itu ada di PBNU. Jadi dengan harusnya juga diikuti oleh Profesor Muzaki karena dia memegang jabatan sekretaris PWNU Jawa Timur, itu malah lebih banyak kerjaannya gitu loh. Beri kesempatan kepada yang lain, beri banyak. Jenengan minta rekomendasi Profesor Hikam, siapa yang layak? Oh, dikasih orang-orang hebat, orang-orang pinter. Serius. Itu jadi saya menghormati dengan mundurnya Gus Abdul Salam, saya angkat topi. Gus Kausar, saya angkat topi, itu artinya jenengan mengerti bahwa ngurusi PBNU ini tidak boleh sembrono, harus fokus. Karena ini PBNU ngurusi seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, sekjen itu harusnya mundur itu. Milih wali kota, apa milih sekjen PBNU harusnya. Waduh, kalau ini berat ini. Iya. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada NU. Kita kepingin ada orang yang fokus ngurusi NU. Bukan ngerangkap gitu loh. Begitu, Mas Yusuf ya. Saya kira Profesor Hikam lebih mengerti. Prof, saya tidak perlu mengulangi pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Prof terhadap sikap atau statement ini Gus Ropi ini? Kelihatannya kok ngeri-ngeri sedap ini. Ya, sebelum saya melanjutkan apa Yai Rofi tadi itu, saya mau mengoreksi dulu ya. Soalnya kalau saya merekomendasi dianggap laku itu ya insya Allah ya tidak lah. Oh, saya ini misalnya merekomendasi diri saya sendiri juga nggak ada yang mau. Jadi ketua RT aja nggak laku ngomong rekomendasi PBNU yang sangat dahsyat itu sendiri. Ya, jadi mohon maaf lah kalau saya di apa namanya diberikan apa namanya, itu merendah itu, rendah hati memang beliau itu. Yang kedua, saya memang seperti kata Mas Yusuf tadi, posisi saya ini sebagai pengamat politik. Jadi saya nanti jangan dianggap sudah jadi mustasyar. Saya saja belum merasa pasti. Orang ini pada mundar-mundur ini ya kan ngeri juga ini kan. Jadi ya pengamat politik aja lah. Nah, sekarang saya mau mengomentari. Jadi kalau saya, yang pertama-tama ini kita harus mempunyai perspektif ya di dalam berorganisasi. Posisinya apa sebenarnya NU itu. Nah, kebetulan mungkin sudah bosen sekali ya saya bilang bahwa NU ini adalah organisasi masyarakat sipil. Nah, sementara yang namanya PKB, Nasdem, Golkar, P3, wa'ala alihi washabi ini adalah masyarakat politik. Jadi hubungan antara dua-duanya itu kadang-kadang tidak bisa kemudian dicampur aduk. Nah, satu ya, perspektif saya begitu. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah realisasi dari apa yang dijanjikan oleh Kiai Haji Yahya Thaquf ketika beliau dan timnya itu mengajukan diri sebagai calon ketua umum PBNU, bahwa beliau-beliau ini kan akan memisahkan antara politik praktis dari NU, jangan sampai terlibat dalam politik praktis. Nah, artinya itu bisa luas. Anda tidak terlibat dalam atau tidak cawe-cawe dalam politik praktis ini bisa ditafsirkan macam-macam. Antara lain adalah rangkap jabatan, terutama rangkap jabatan masyarakat politik atau parpol dalam hal ini, dan apa namanya posisi dalam pemerintahan ya, seperti Pak Saifullah Yusuf itu ya harus ditegaskan begitu. Nah, saya memang belum punya semacam ketegasan seperti Pak Rofi'i ya untuk mundur dan lain sebagainya itu, tetapi saya memang hanya menganjurkan secara konseptual harus ada pembatasan yang konkret yang diwujudkan di dalam satu policy dari PBNU. Ya, yang tegas begitu dan limited atau terbatas kepada level-levelnya mana yang secara strategis memang tidak boleh dan susah untuk dicampur aduk, dan mana yang mungkin karena kedaruratan wilayah dan lain-lain mungkin masih bisa. Nah, kalau saya menganjurkan sebagai pengamat politik, yang pada level Jakarta atau pusat inilah yang memang dibersihkan ya dari apa kesan ada perangkapan jabatan. Nah, apalagi kalau rangkap jabatan itu kok antara PBNU dengan wilayah, itu tidak ada organisasi yang sejeleneh itu di dunia ini, kecuali kalau memang ada keadaan darurat perang. Nah, kita ini kan dalam kondisi yang baik-baik saja, nggak ada konflik, nggak ada apa, kok bisa wilayah campur aduk dengan yang di pusat, itu aneh. Kecuali juga kalau tadi yang disinggung oleh Yairofi, kalau di NU ini tidak ada orang atau orangnya tidak ada yang mau sama sekali. Kalau itu saya kira kok nggak tepat begitu ya. Jadi benar, saya setuju dengan Pak Yairofi bahwa posisi-posisi yang ada di wilayah itu kalau bisa ditegaskan saja. Beliau-beliau itu mau di pusat atau mau di daerah. Nah, sehingga kalau kemudian Gus Kautsar dan Gus Salam tadi itu mundur, itu memang karena logika yang seperti itu, dan juga karena apa namanya didahului oleh Mbah Huda ya, Mbah Huda, dan juga karena posisi Gus Salam itu yang harus mementingkan menjaga pondok pesantren di tanahnya. Itu memang sangat bagus alasan itu, tapi yang lebih konkret lagi adalah jangan sampai ada campur aduk seperti itu. Nah, ini kalau tidak ditegasi dengan policy yang apa namanya yang konkret seperti itu, nanti itu kalau orang sudah jadi itu bisa alasannya macam-macam. Kayak seperti alasannya Nusron Wahid bahwa Gus Saifullah Yusuf itu tidak ada masalah asal bisa membagi waktu. Dan justru itu persoalan membagi waktu dalam posisi yang sangat luar biasa seperti Sekjen Nahdlatul Ulama dan Wali Kota itu, saya kira ya agak tidak masuk akal kalau itu bisa diwujudkan dalam membagi waktu. Kecuali kalau membagi waktu dalam pengertian apapun yang dilakukan oleh Sekjen NU nanti bisa diwakilkan kepada Wakil Sekjen-Wakil Sekjen. Tapi kalau cuma begitu saja ya, artinya ini bukan organisasi yang mempunyai manajemen yang bagus. Nah, jadi apa yang sekarang terjadi di PBNU yang baru ini, menurut saya ini adalah satu dinamika yang memang masih baru ya, dan kadang-kadang orang ini kaget-kaget, tapi jangan kemudian dianggap ini sebagai ketegangan. Saya kira itu biasa-biasa aja, mungkin saking bersemangatnya begitu aja. Nanti kalau sudah banyak dikomentari oleh orang-orang luar, apalagi orang-orang dari dalam NU sendiri yang seperti Yaida, seperti yang kemarin di dalam podcast ini saya dengar wawancara Mas Yusuf dengan Kiai Muslamar, ya Kiai Marzuki Muslamar, ketua PBNU itu kan sangat bagus. Kiai Muslamar dengan sangat elegan, sangat jelas, dan sangat sopan, tidak seperti saya ini ya, menjelaskan bagaimana posisi-posisi itu dan bagaimana etiket dan etika di dalam NU, karena beliau ini juga orang yang sudah sangat berpengalaman dan memang ya jam terbangnya gitu sudah sangat jauh. Jadi saya kira ya itulah yang harus didengarkan dari beliau itu. Gitu, Mas. Bukankah dengan Gus Ipul sebagai wali kota, kemudian yang lainnya masuk dari PW kemudian ke PB, itu kan tingkatan karir. Yang kedua, itu akan memperkuat, Prof. Karena posisi Gus Ipul sebagai sekjen, kemudian juga wali kota, itu kan memperkuat penetrasi PBNU. Gitu kan, karena dengan jaringan-jaringan yang luar biasa. Memperkuat apa? Memperkuat apa? Memperkuat jaringan, kemudian juga memperkuat jaringan yang mana? Jaringan yang mana? Orang iya. Seperti Gus Yahya Sakuf ini jaringannya luar biasa. Dan kemudian orang-orang tokoh-tokoh yang sepuh yang bukan di pengurus harian ya, tetapi orang-orang seperti Gusmus, orang seperti Pak Asad, itu jaringannya luar biasa. Gus Yahya mempunyai jaringan sampai luar negeri. Yang Anda maksudkan karena jadi birokrat, jadi pejabat, kemudian NU itu akan dapat macam-macam, kan gitu. Ya, ya boleh-boleh saja, tetapi kan untuk manajemen organisasi kan nanti confuse. Misalnya Gus Saifullah, misalnya kemudian ada masalah yang strategis nasional, kemudian NU harus ikut campur, kemudian orang akan ini sebagai NU atau sebagai wali kota, kan begitu. Dapat apa dari wali kotanya? Jadi kita ini jangan hanya karena ingin supaya orang itu jabatannya tinggi, kemudian langsung bisa jadi sesuatu yang lebih besar, kemudian manajemennya diabaikan. Nah katanya NU ini mau menghilangkan atau mereduksi lah kesan bahwa ini terlalu politik praktis. Ya sudah, jadi masyarakat sipil ya masyarakat sipil. Nanti nggak jelas lagi. Gus Dur Al-Mahfurna itu berjuang dengan sangat apa namanya keras, walaupun beliau mendirikan partai politik, tapi beliau bisa menempatkan diri dan anak buahnya itu ditata supaya tidak campur-campur. Dan memang perjuangan Gus Dur pada saat itu ketika di PKB awal-awal itu memang menata agar supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang macam-macam ini memang enggak gampang. Nah, saya tidak tahu PKB zaman sekarang itu bagaimana, tapi yang jelas kalau kemudian akan menjadikan NU ini sebagai tempat atau sebagai wilayah intervensi atau wilayah infiltrasi tanpa ada kejelasan perspektif sebagai masyarakat politik dan masyarakat sipil, ya nanti dua-duanya menjadi tidak jelas juga. Dan itu adalah kerugian bagi Nahdlatul Ulama. Padahal kepemimpinan Gus Yahya ini termasuk kepemimpinan yang sangat bagus dalam pengertian regenerasi dan juga kemungkinan akan bisa membuat terobosan-terobosan yang sangat baik secara nasional dan internasional. Tapi kalau belum apa-apa sudah ada gendro seperti sekarang ini kan kasihan juga beliau. Saya bacakan dulu ya di sini dari Los Garewel, Gus Ipul kalau mau jadi sekjen ya harus mundur dari wali kota. Waduh, ini semakin ini aja itu. Bagaimana Gus Ropi? Itu bolonya Gus Yai Rofi itu. Oh iya, jangan-jangan Yai Rofi sendiri nih yang menuliskan. Jadi saya ini kan sekarang ini jujur aja Mas Joseph, saya banyak belajar ya dari Profesor Hikam. Jadi Profesor Hikam selama ini cerewet itu di grup itu ya memang banyak hikmah, banyak ilmu yang kita petik gitu loh. Nah, kenapa saya cerewet kepada persoalan sekjen, wakil-wakil sekjen yang merangkap, dan alhamdulillah kecerewetan di Pada Suka TV itu akhirnya membuat Yai Abdussalam ya yang masih muda, energi, akhirnya betul-betul berpikir dan akhirnya mundur. Nah, sekarang tinggal bagaimana Profesor Marzuki, karena dia ini menjabat sekretaris wilayah. Nah, yang kami soroti, ini kan NU tuh. Berapa PC-nya, berapa wilayahnya, berapa MWC-nya, berapa rantingnya. Terus kemudian sekjen kita, yang namanya organisasi, yang paling berperan mengatur organisasi itu sekjen, Mas Yusuf. Administrasinya, dia fokus. Contoh, sekjen yang lama, yaitu saudara Ustadz Helmi Faisal Zaini, itu hampir tiap hari ke PBNU coba. Itu pun masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik. Nah, apalagi kalau sekjennya ini menjabat wali kota Pasuruan. Gitu loh. Nah, wali kota Pasuruan jarak dengan Jakarta ini, kalau ditempuh oleh kendaraan, roda 4 itu bisa sampai 9 jam. Kalau pesawat mungkin bisa memakan durasi 6 jam. Nah, ngurusi NU itu harus serius, Mas Yusuf. Kan begitu kan? Harus serius, harus fokus. Ya kayak Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu. Tidak rangkep-rangkep, begitu loh. Kalau rangkep-rangkep, nanti dikhawatirkan akan tidak fokus. Semua nanti diwakilkan, semua hanya by pun. Begitu loh, Mas Yusuf. Nah, apalagi wakilnya setelah Abdussalam itu, Yai Abdussalam mundur, wakilnya ini sekretaris wilayah NU Jawa Timur gitu loh. Oke, kalau tidak salah itu banyak sekali wakil sekretaris, kemudian semua sekretaris kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, sekarang kan dalam era transformasi teknologi, Prof. Orang bisa ya, saja tidak perlu berinteraksi secara fisik, tetapi secara virtual, dan itu sekarang pun menjadi efektif. Itu bagaimana gitu kan ya dengan alasan-alasan ya, seperti itu? Kalau gitu itu harus dilihat juga ini organisasi apa. Kalau misalnya seperti organisasi saya sebagai ketua jurusan di sebuah universitas ya nggak apa-apa. Yang rakyat saya itu cuma kira-kira 1.000 lebih sedikit gitulah. Tapi ini puluhan juta loh Mas. Kemudian levelnya juga beda-beda ya. Kemudian apa namanya kepentingannya juga macam-macam. Tidak semua bisa dilakukan dengan digital signature, dengan apa namanya menggunakan internet dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga Anda perlu ketemu orang-orang, apalagi ini jamiah. Ya, apakah semuanya itu bisa akan dilakukan dengan seperti ini, dengan online seperti sekarang ini? Ya, selamatan misalnya itu online semua gitu kan. Yang di Papua sana juga di online, nanti akhirnya jadi robot semua itu nanti. Ya, iya, iya. Jadi kemudian kita ini berpikirnya jangan karena teknologi sudah berkembang maju pesat, elemen-elemen yang manusiawi dikesampingkan. Ini organisasi ini adalah organisasi masyarakat sipil, saya kembali lagi ya. Tidak kemudian organisasi bisnis dan sebagainya yang bisa diatur secara impersonal. Organisasi seperti Jamiah Nahdlatul Ulama itu sangat personal kadang-kadang yang harus didekati. Apalagi kalau mau mengikuti Gus Dur. Gus Dur itu kurang orang hebat, kurang apa Gus Dur itu. Masih terus silaturahim tiap hari. Ya, ke para ulama, kadang-kadang juga ke makam, ke apa namanya ziarah-ziarah, terutama ke pesantren-pesantren itu. Ya, sehingga waktunya untuk di rumah aja beliau itu sangat sedikit. Nah, kalau beliau misalnya berpikir seperti Anda menggunakan apa misalnya HP atau menggunakan telepon begitu aja, atau menggunakan zaman sekarang ini menggunakan internet, ya saya kira ya mungkin bisa secara formal, tetapi itu bukan apa yang saya sebut sebagai live world atau apa namanya dunia dalam dari Nahdlatul Ulama. Ya, nanti sampean mau cium tangan pakai HP gimana? Oke, Prof. Itu tentang keorganisasian ya, mungkin nanti bisa lebih dielaborasi, tetapi yang lebih hangat lagi tentang ketegangan dalam tanda petik ini yang tadi Prof. Hikam juga singgung, yaitu antara PBNU dengan PKB. Ini ada statement di sini oleh Rahmat Hidayat Pulungan, Wasekjen PBNU, yang dirilis kepada media itu Selasa 25 bulan Januari 2002. NU dengan semua tingkatan dari PBNU, PWNU, dan PCNU berhak mengaudit kinerja operasional dan keuangan PKB. Demikian Rahmat Hidayat Pulungan gituan ya. Nah, ini seperti apa nih hubungan relasi ini yang lebih harmonis? Loh, yang dimaksud mengaudit itu apa, Mas ya? Saya terus terang bingung dengan statement seperti ini. NU mau mengaudit partai politik itu piye carane? Mungkin ini cuma omong-omong yang dia juga nggak tahu apa maksudnya. Ya, mungkin akan apa menanyakan, menilai dari jauh begitu. Lalu kalau namanya bukan mengaudit, ya mengevaluasi gitu aja lah. Kalau mengaudit itu kan kelihatannya profesional seperti auditor-auditor profesional. Nggak ada, nggak bisa. Satunya masyarakat sipil, satunya apa namanya organisasi politik kok mau diaudit. Tetapi kalau dievaluasi karena NU ini mempunyai kesejarahan, punya ideologi, atau katakanlah cara berpikir, kan kemudian mempunyai network yang sama dengan PKB itu ya sah-sah saja menilai, ya bahkan menanyakan, melakukan dialog yang intensif, bagaimana apa namanya perilaku atau capaian-capaian PKB di dalam apa namanya, misalnya mengekspresikan melaksanakan tiga pilar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah yang makro-makro itu. Tapi kalau audit itu kan sangat detail. Ya, saya kira ini nggak ngerti masalah aja ngomong seperti itu. Ya, baik. Relasi hubungan ideal antara PBNU dan PKB seperti apa sebaiknya nih, Prof? Ya, kalau saya seperti balik tadi itu, mendudukkan posisi pada makomnya sendiri-sendiri. Bahwa PKB itu adalah partai politik, walaupun dia itu yang mendirikan pertama-tama adalah para masyayikh NU. Sehingga PKB itu secara ideologi, ya, kemudian secara network, basis massa, ya, dan kemudian secara historis itu memang sangat erat dengan NU. Tetapi apakah warga Nahdiyin semua harus menyoblos PKB? Ya, belum tentu, ntar dulu. Ya kan? Okay. Jadi harus jelas, ya, PKB-nya harus tahu masalah, orang NU-nya apalagi juga harus tahu masalah. Sebab zaman sekarang itu apa-apa bisa masuk podcast. Omongan seperti tadi ya, Mas, ya. Kalau dipelintir, itu luar biasa. Dan kemudian akan mempermalukan NU sendiri kalau itu yang ngomong kayak gitu itu mewakili NU. Ya makanya saya lebih baik mengatakan saya ini pengamat politik aja, jangan dianggap saya mewakili yang tadi yang saya yang sampean sebut. Karena iya, dengan posisi saya sebagai pengamat politik, saya lebih bebas untuk berbicara seperti ini. Ya, okay. Dan pengalaman saya pernah ada di PKB itu juga bisa menunjukkan bahwa relasi NU dan PKB itu sangat unik, tapi tidak boleh dilebih-lebihkan. Beda dengan hubungan historical, hubungan ideologis, hubungan network dengan misalnya Nasdem, atau even dengan P3 pun beda, karena P3 itu tidak didirikan oleh para masyayikh NU tok. Kalau PKB itu jelas kok. Jadi, tapi jangan berlebih-lebihan mau mengaudit. Nanti lama-lama ada semangat yang menjadikan apa ketua umum apa PKB itu harus NU, nanti kan kacau balau seperti itu. Ya itulah ya, makanya mengangkat SDM yang benar itu memang penting. Ya okay, jadi ini okay. Merupakan pelajaran baru atau awal dari dinamika NU, jangan geladra, itu aja. Oke. Okay. Jadi statement langkah-langkah Gus Yahya untuk menyamakan semua kedudukan partai politik di NU itu sudah tepat ya? Bagus, saya sangat salut tepat. Itu. Tapi di okay. Dalam hal-hal yang taktikal, yang taktis, itu orang tidak boleh melupakan histori, tidak boleh melupakan apa namanya ideological underpinning yang sama dan network. Gitu loh. Jadi zaman maju itu juga harus diikuti dengan pemikiran yang maju, bukan zaman maju pikirannya dinosaurus. Ya payah kalau kayak gitu. Oke, Gus Ropi, saya pengen tahu bagaimana dengan dinamika ini. Iya, jadi salah satunya kemarin ada ketegangan tanda kutip ya, ketegangan ini. Caimin masuk ke salah satu PCNU, kemudian juga ada yang mendukung sebagai capres, kemudian dipanggil juga ke PBNU. Melihat dinamika itu seperti apa? Ya, menurut saya ini kurang ngopi bareng aja antara pengurus NU sama PKB. Sebenarnya di situasi seperti ini, apalagi sebelum pelantikan, ini kan sudah rame duluan gitu loh. Nah, seperti yang disampaikan Profesor Ais Hikam, PKB dengan partai lain memang beda, sejarahnya beda. Nah, sampai detik ini, saya lihat ya di daerah, kemarin itu Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan kalau nggak salah, itu sebagai Ketua DPRD PKB, kebetulan mayoritas, nah dia tiap bulan itu gajinya ya juga dipotong untuk NU gitu loh. Nah, maksud saya begini, PKB ini bagaimana? Menyumbangkan mungkin ya. Karena tidak ada iya, mengiurkan, mendonasikan. Ya. Mendonasikan, bukan dipotong. Mendonasikan, nyung, seperti nyung, itu. Nyung, iya, mendonasikan. Nah ini sebenarnya tidak harus semua persoalan ya, semua konflik itu harus dilakukan secara terbuka. termasuk apa yang dilakukan oleh saudara siapa itu, Pak Pulungan itu, yang katanya mengaudit itu ya jadi tertawaan orang gitu loh. NU kok mengaudit PKB itu gimana gitu loh. Jadi kalau Profesor Hikam itu marah kepada pengurus NU yang ngomong seperti itu, ya jadi ya wajar gitu loh. Harusnya konflik ini diminimalisir, apalagi Pilpres ini masih jauh gitu loh. Kalau menyangkut Caimin misalnya, undang-undang NU dan lain-lain, kan tinggal WA aja tuh Gus Yahya itu kan, tinggal klarifikasi internal aja untuk menjaga, karena bagaimanapun Caimin ini juga punya suara di parlemen, dia juga ketua umum gitu loh. Makanya silaturahmi ini penting. Nah, kelemahan di kepengurusan PBNU yang akan datang ini, yang kita soroti adalah kelemahan dalam hal komunikasi, termasuk ketika merekrut, meminta, menjadikan Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sampai beliau itu mundur sebelum pelantikan, ini kan karena kelemahan di komunikasi, kurang silaturahmi. Kalau bahasanya orang Surabaya, orang Pamulang, ya kurang ngopi gitu loh. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya sekjen ini memang jabatan yang sangat krusial, harus betul fokus dia di NU. Ini saya khawatir karena banyak kepala daerah, ngapunten, kepala daerah itu kan hampir mayoritas itu kan kalau enggak OTT KPK, kan begitu, tertangkap KPK dan lain-lain. Nah, saya khawatir di tengah jalan misalnya, ya mudah-mudahan aja jangan sampai gitu. Itu yang paling baik adalah ngurusi NU ini kan bukan hanya seluruh Indonesia, NU sedunia juga ada. Yang katanya Profesor Hikam, tidak boleh mengandalkan digital aja. Perlu silaturahmi, perlu pengajian, perlu ke kiai keliling-keliling. Jadi fokus di NU gitu loh. Nah, saya enggak bisa membayangkan kalau seandainya misalnya di tengah jalan sudah habis dilantik, lalu kemudian ada betapa bingungnya gitu loh. Yang ngurusi wali kotanya, yang ngurusi NU-nya nantinya. Ya mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi. Nah, kita mengkritik seperti ini Mas Yusuf dalam rangka cinta kita kepada NU. Tidak ada yang lain gitu loh. Kami ingin pengurus NU yang baru fokus. Apalagi jabatan sekjen itu sangat krusial sekali itu. Kalau tidak fokus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia di Pasuruan. Dia fokus di Pasuruan, menata keberhasilan Pasuruan. Terus ngurusi NU-nya hanya melalui WA, menyuruh wakil sekretaris. Nah, ini saya mohon maaf, saya harus blak. Nah, kebetulan saya sangat kenal ya sama Gus Saiful Yusuf. Ini sebagai bentuk cinta agar supaya apa? Di tengah jalan jangan sampai ada namanya wakil, apa itu? Sekjen PBNU yang juga merangkap wali kota dilaporkan Mita. Ya, Prof, bagaimana dengan apa persoalan-persoalan ini? Ya. Mas Yusuf, saya mau nambah ya, sedikit. Oke. Ya ini cara NU aja lah. Saya jadi ingat itu ya, almarhum Agus Nur itu pernah pidato begini, kalau saya tidak salah ingatnya. Ngurus NU itu mungkin organisasi paling unik mungkin di dunia ini. Karena organisasi itu biasanya kan ngurus orang hidup katanya. Kalau NU itu enggak, ya sambil mengurus orang yang sudah tidak ada juga. Mau bukti katanya. Nah, itu kalau berdoa itu al-ahya'u min humbal amwat katanya. Duh, amwat aja diurus kalau sama NU itu kan. Jadi tidak bisa hanya dengan menggunakan apa namanya digital-digital itu ya. Jadi memang apa ada keunikan tersendiri yang kadang-kadang orang luar itu heran-heran aja, orang NU itu sudah zaman nuklir gini masih ziarah kubur, masih begitu. Ya memang itulah dunia dalam dari NU yang mungkin itu yang membuat NU itu menjadi sangat kuat dan bisa apa hadir di hampir semua elemen atau semua dimensi kehidupan. Nah, kalau kemudian karena kita sudah modern, sudah maju, kemudian seolah-olah live world atau dunia dalam itu kita mau lupakan, ya nanti NU itu ya sama aja dengan organisasi-organisasi lain. Nah, itu sebabnya maka kalau ada kemudian survei yang mengatakan orang-orang kota, orang-orang muda yang punya apa namanya background NU pada keluar atau pada pindah menjadi penggemar apa organisasi-organisasi garis keras dan lain sebagainya, ya barangkali kita sedang kehilangan dunia dalam tadi itu ya. Okay. Karena dunia ini memang apa semakin jauh dari apa namanya makna spiritual itu menjadi semua itu sama aja. Padahal nggak harus begitu. NU itu memang apa kombinasi antara yang tadi itu dunia dalam yang sangat spiritual tapi juga tidak kalah di dalam menghadapi realitas dunia ini. Nah, dunia yang realistis itu adalah dunia yang makin menghargai manajemen, menghargai tidak campur baur ya dan lain sebagainya. Nah, NU juga harus begitu. Makanya kan saya pernah bilang sama Anda, saya itu sangat pro kepada perbaikan manajemen. Ya, oh, saya baru ngomong belum selesai, saya omongkan sudah ada indikasi kacau balau dalam manajemen ini gimana? Oke, Prof. Saya lihat bahwa itu ada sistem zona kalau saya lihat itu kan ya, yang kemarin bersebaran bahwa untuk zona barat, zona tengah, Jawa Timur itu ada manajemen sendiri gitu kan ya. Sehingga ini mempermudah koordinasi itu ya. Selain ada ketua PW tentunya. Umpamanya ketua satu membidani tentang wilayah barat, kemudian ketua dua membidangi wilayah tengah dan lain sebagainya. Ini kan mempermudah memberikan sebuah praktikal manajerial yang saya pikir ini cukup bagus ini, Prof. Bagus. Jadi dengan idenya bagus ya, tapi kan ini belum dipraktekkan kan. Sampean ya, kan tahu sendiri. Dengan... bagaimana orang-orang NU ini kalau dibagi-bagi terus kayak gitu. Doang kiai saya rumahnya Pekalongan kok masa saya nggak boleh ke Pekalongan karena pengurusnya bukan orang Pekalongan. Kiai saya orang dari Brebes kok masa saya disuruh ngurus di Jakarta. Emangnya ini kecamatan kan begitu. Dan lucu-lucu loh orang NU itu kalau jawab dengan kritis tapi ya lucu nanti itu. Jadi kadang-kadang kita itu menerapkan ide-ide yang luar biasa namanya tetapi karena tidak disesuaikan dengan dunia dalam itu repot ya. Seperti ini saya ceritain ya, saya itu pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di Jogja itu. Gus Dur kan pernah berkunjung ke pesantren ke sana itu ya. Wah, itu Banser itu mencoba untuk melindungi yang luar biasa Gus Dur, saking memuliakan Gus Dur dengan cara yang wah pokoknya ya Banser lah, Yai Rofi sudah tahu gimana Banser kalau sudah melindungi Gus Dur. Lo gitu itu ya ada lo Banser yang nyeludup terus sewalaman sama Gus Dur terus habis itu keluar terus nyombong dia. Lo saya sih saya bisa salaman sama Gus Dur kan. Lo ngono kuwi piye coba? Apa mau diantar dengan digitalnya enggak bisa. Wong saking hormatnya dengan Yai. Tapi pada saatnya sama dia harus mengikuti aturan main yang apa namanya yang tegas yang disiplin ala Banser gitu kan. Jadi kadang-kadang ada juga yang selenco-selenco itu. Tapi itu yang menarik dan bagi Gus Dur hal-hal kayak gitu itu yang justru bagi beliau itu menarik dan suka dipakai cerita. Ngurus NU itu gak gampang. Jangan terlalu saklek. Tapi juga harus mengikuti dinamika di dalam masyarakat. Ya itu saya yang senangnya dengan Al-Maghfur lah itu kan gitu. Wong saya aja kadang-kadang sebel tapi kalau sudah dijelaskan Gus Dur ya paling enggak saya bisa paham oh gitu toh maksudnya Gus Dur. Ya kayak gitu orang menciumi mobil yang ditumpangi Gus Dur itu apa ada di dunia ini kecuali mungkin paus gitu kan. Tapi kalau Gus Dur itu bisa aja mobilnya loh itu diciumi sama orang itu saking hormatnya. Tapi ada nggak organisasi? Kalau orang luar melihat kayak begini, oh NU itu kok kultus individu, bla bla bla. Bukan itu. Itulah yang namanya ya penghormatan ya. Dan itu dunia dalam hormat itu. Maka jangan kadang-kadang kita tidak boleh terlalu apa namanya ya sia-sia kemudian NU itu kok kalau sudah sama Habib kok luar biasa itu ya memang ada kultur yang seperti itu memang ada tetapi bukan berarti tanpa kritik itu Mas. Oke baik saya ke Gus Ropi lagi gituannya. Gus Ropi dengan mundurnya Habib Lutfi kemudian Gus Kausar kemudian Gus Salam ya apakah Anda berdampak terhadap konstituen secara nyata atau bagaimana ini? Ya, jadi selama yang kita kritik tadi, Mas Yusuf, seperti Prof. Muzaki, kalau masih tetap dengan merangkap jabatan, maka PBNU akan mendapatkan kritikan terus. Nah, yang kedua, Gus Saiful, Lo Yusuf, ya. Beliau orang baik, ya. Saya kenal, beliau juga ada di grup kami, Santrini Gus Dur. Kalau saya jadi Gus Ipul, apalagi sebagai duriah cucu pendiri NU, maka saya akan melepas jabatan wali kota itu. Saya akan lebih memilih fokus untuk ngurusi NU, membesarkan NU. Apalagi tantangan ke depan ini, tantangan terhadap orang-orang yang merongrong NKRI. Jujur, kalau tidak ada NU, sudah jebol Indonesia ini. Maka diperlukan keseriusan untuk ngopeni, ngurusi NU, keliling ke kiai yang katanya Profesor Ikam itu tidak hanya ngurusi yang masih hidup, tapi yang meninggal pun juga terurus gitu loh. Nah, ketika jabatan itu terbagi, maka otomatis pikiran kita, otak kita, fisik kita itu juga akan terbagi gitu loh, Mas Yusuf. Beda kalau ngerangkep jabatannya wali kota Pasuruan jadi ketua NU kota Pasuruan. Enak satu kota. Nah, masalahnya ini NU seluruh Indonesia, bahkan ngurusi NU sedunia juga gitu loh. Nah, ini belum faktor yang lain. Faktor kita kan kadang-kadang sedia payung sebelum hujan. Belum nanti misalnya yang namanya ngurusi pemerintahan, pasti ada kesalahan administrasi, ada begini. Belum nanti ada laporan di KPK. Bentar, seperti Gus Ropi. Itu gitu loh. Oke, kalau masalah Gus Ipul menjadi wali kota, jangan kesana-kesana. Kita khusus tentang masalah rangkap jabatan ya, tadi. Oke, ya. Saya pengen bertanya lagi gituan ya. Tadi belum dijawab. Dampak mundurnya Habib Lutfi, kemudian Gus Kausar, kemudian Gus Salam, itu akan berdampak secara signifikan terhadap konstituen atau tidak? Ya, sangat-sangat berdampak, Mas Yusuf. Karena masyarakat ini ada yang tahu betul misalnya apa alasan mundur itu. Apalagi sampai detik ini pengurus NU kan belum melakukan tabayun, belum melakukan silaturahmi kepada Habib Lutfi. Kenapa mundur? Kan belum ada jawaban sama sekali. Nah, kalau ini isu-isu yang sangat liar ini kemudian tidak dijawab dengan bukti-bukti yang konkret, yang nyata dari PBNU, itu nanti akan menjadi apa? Menjadi bola liar gitu loh. Nah, makanya diperlukan seorang sekjen yang memang fokus gitu loh. Fokus ketemu, ngurusi ini bagaimana, ayo keliling ke Habib Lutfi misalnya, ayo keliling ke Yai, siapa Zain Huda Jazuli misalnya, sehingga enak gitu loh kan. Itu gitu loh. Jadi ke depan pasti ada berdampak, Mas Yusuf. Apalagi sebelum pelantikan sudah ada yang mundur, itu pasti ada dampak. Nah, bagaimana meminimalisir dampak itu? Maka harus, ya itu tadi, PBNU harus menjawab isu-isu yang menurut misalnya mengandung isu-isu yang sangat liar misalnya, maka harus dibuktikan silaturahmi ke Habib Lutfi belum dilakukan. Segera silaturahmi, agar apa? Agar supaya masyarakat NU ingat, Gus Yahya itu mengantongi 300 sekian. Kan berarti ada 200 yang tidak memilih beliau. Kan begitu kan? Nah, ini harus dijawab bukti-bukti konkret, bukti-bukti nyata. Salah satu jawaban yang paling penting adalah ketegasan seorang sekjen memilih NU atau memilih wali kota Pasuruan. Walaupun di ADART itu tidak mengatur atau membolehkan, tetapi etika. Nah, karena NU ini besar tadi itu, Mas Yusuf, harus fokus, harus serius ya. Itu ya. Oke. Kita tunggu ya. Nanti yang masalah rangkap jabatan dengan PWNU dan yang lain sebagainya, mungkin setelah pelantikan ya, Prof. Ikam. Pelantikan mungkin nanti setelah pelantikan akan ada hal-hal yang seperti apa kita tidak tahu, dan juga kita tunggu bagaimana hubungan atau silaturahmi dengan Habib Lutfi dan lain sebagainya. Prof, bisa menanggapi tadi pernyataan-pernyataan dari Gus Ropi? Ya, kalau saya agak beda dengan Pak Yai Rofi ini soal dampak tadi itu ya. Saya kan sudah pernah mengatakan kemarin, itu terserah jenengan aja Mas Yusuf. Kalau podcast sampean ngomongnya soal dampak-dampak ya jadi berdampak-dampak. Tapi kalau enggak ya bisa direm lah, karena orang NU ini kan paham. Kalau sudah dijelaskan, Gus Abdussalam tadi itu memang lebih akan memfokuskan ke pesantren. Kemudian ya. Gus Kauthar itu sambil mematuhi apa dawuhnya Gusda atau Yaida juga, karena beliau ini juga sudah apa namanya mempunyai posisi di PBNU atau apa. Nah, soal ya apa Profesor Muzaki tadi itu memang yang harus serius dipikirkan supaya dampaknya akan beda dengan yang dua tadi itu. Nah, kalau soal Habib Lutfi saya kira sudah enggak ada masalah yang pengertian orang bisa bikin geger, karena memang alasan beliau itu seperti yang sudah disebutkan juga oleh Yai Marzuki Mustaman, beliau itu akan fokus kepada mengurusi jatman itu gitu loh, Jamiatul Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Jadi yang seperti ini memang kelihatannya bisa menjadi besar, tetapi saya kira ya cara NU itu kan cara yang bisa dilakukan secara efektif. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, amin. Tapi saya tetap setuju kalau ada silaturahim, dan silaturahim juga nggak harus di kuwut ya, di apa, dibesar-besarkan di majalah atau apa. Saya kira kita udah tahu lah. Nah, hanya persoalan seperti sekretaris PBNU menjadi ada di PBNU itu memang sesuatu yang secara manajerial tidak bagus. Jadi saya tidak marah, tapi hanya mendudukkan masalah. Itu absurd namanya. Itu aja. Jadi itu yang menjadi pekerjaan rumah. Dan ya tadi kalau balik ke kata Yai Rofi'i tadi, banyak yang bisa diajak untuk membesarkan NU. Tapi jangan minta saya merekomendasi, saya itu belum makomnya, belum jadi apa, membawa sendal aja saya ini. Jadi Prof Hikam bukan marah, cuman mengkritisi Gus Ropi. Oke, ini ya, dari Safir Anas. Saya sebagai pengamat politik kan begitu aja tiap hari. Iya. Nanti kalau sudah dilantik jadi mustasyar itu lain bicaranya. Ya, asalkan kalau jadi dilantik, kalau ini cuma kabar kan belum tentu juga, Mas. Ojo gege mongso kata orang Jawa. Saya itu orang Jawa. Dari Safira Antika nih saya bacakan, mohon jangan dibiarkan riak-riak kecil di manajemen PBNU. Segeralah berbenah kembali untuk tetap solid. Sangat bahaya jika menggelinding seperti bola salju. Nah, Gus Ropi bisa menanggapi? Halo. Iya, halo. Ya itu tadi Mas Yusuf, saya kira yang disampaikan Profesor Hikam, terus yang kita sampaikan, itu kan bentuk kecintaan kita ya kepada NU. Nah, tugas kita ya ini menyampaikan hal-hal, termasuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Hal-hal yang tidak dimungkinkan, termasuk ketika kami kemarin mengkritisi misalnya rangkap jabatan pengurus NU. Dan alhamdulillah, terlepas apakah itu karena habis melihat pada Suka TV atau berdasarkan hasil istikharah, wallahu alam. Yang pasti memang yang namanya organisasi itu memang harus diurus sungguh-sungguh, apalagi sekelas pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena visi kita ini cuma satu, Mas Yusuf. Jadi kalau itu terbagi, maka otomatis tidak bisa fokus gitu loh. Saya aku tak ngurusi urusan iki dime, kan begitu kan? Ini beda kalau itu fokus gitu loh, Mas Yusuf. Ya, itu aja saya kira. Ya, saya kira kalau multitasking itu bisa itu dengan adanya teknologi dan sebagainya. Iya, emangnya hanya mengurus dari Surabaya kan bisa podcast juga seperti ini gitu kan. Oke, saya ini lagi nih, pertanyaan terakhir ini Prof itu ya. PKB didirikan oleh tokoh PBNU, maka eksistensi PKB, program dan semuanya itu kan tadi kan sudah dibilang gitu, ada semacam statement di audit. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, apakah akan ada dampak serius terhadap eksistensi PKB ketika PBNU tidak all out lagi mendukung PKB ini? Ya, tinggal kita lihat aja apa definisi all out itu. Ya kan, oke, kalau untuk ya. Jadi all out itu kan harus ada istilahnya kan saling membutuhkan dan saling membantu, gitu loh. Ya, kalau ya. Yang salah yang satu minta all out tapi satunya diem aja kan juga nggak bisa all out. Jadi yang paling oke. Penting bukan soal bagaimana menilai apa NU all out atau PKB all out, tapi bagaimana dua-duanya itu bersinergi. Nah kalau belum ya. Apa-apa sekarang ini udah gegeran mau audit yang satunya pokoknya siapa yang nggak kenal gue di NU ini ya kayak gitu-gitu itu jadi kayak anak kecil gitu loh. Nah padahal dua-duanya itu masih mempunyai problem-problem ya. Saya ini bukan mengkritik PKB atau NU ya, dua-duanya masih harus bekerja keras meyakinkan masyarakat dan warga negara Indonesia ya, terutama dalam soal bagaimana memesejahterakan mereka lama bagi partai politik. Kalau NU kan pekerjaannya bukan kemudian menciptakan kesejahteraan dengan kebijakan-kebijakan politik, tapi itu pekerjaan PKB. Nah itu harapan mereka. Nah kalau PKB aja masih mendukung undang-undang yang namanya apa itu Omnibus Law. Cipta kerja apa segala macam itu kan bisa juga berdampak kurang bagus ya, apalagi ya. Kemudian ya membiarkan misalnya kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat kecil, masalah tanah dan sebagainya itu masih seperti itu. Nah NU okay. Ya memang karena dia bukan masyarakat politik jadi kerjanya ya memang tidak bisa gitu. Apakah NU kemudian harus menjadi pendukung total dari PKB? Wong NU itu mempunyai yang disebut sebagai prinsip solidaritas nasional kok, yang namanya ukhuwah wathoniyah. Jadi NU itu berprinsipnya juga pada citizenship atau kewarganegaraan Indonesia, sehingga kalau ada warganya yang juga memilih partai lain dan lain sebagainya ya dibiarkan saja. Walaupun tadi saya katakan hubungan historis, hubungan ideologis dan network NU dan PKB itu memang istimewa, tapi itu jangan kemudian mengganggu prinsip-prinsip yang lebih dasar seperti ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah dan Basyariyah. Kalau tidak seperti ini, walaupun PKB punya hubungan yang erat, ya tidak akan mendapat dukungan yang penuh dari ya Nahdlatul Ulama. Makanya tidak perlu kemudian kita melihat ini yang Anda bilang tadi itu dukungan yang total apa segala macam itu, ya kita lihat kerjanya masing-masing aja. Itu Mas kalau saya. Oke. Oke, artinya Gus Yahya memberikan pendekatan yang sama terhadap partai politik tidak hanya PKB tetapi semua warga-warga NU yang berada atau yang beraktif di politik itu semua diakomodir di situ sehingga benar-benar menerapkan sangat baik itu. Ya sangat ya, baik dalam pengertian okay. Equal ya. Gitu loh, equal distancing ya, tetapi okay. Yang namanya hubungan historis itu nggak bisa Anda hilangkan, cuma okay, jangan terlalu dibesar-besarkan gitu loh, sebab itu juga bisa membuat fitnah. Ya, apalagi kalau musim pemilihan pileg, pilpres dan lain-lain itu kemudian diutak-atik akhirnya NU menjadi seolah-olah menjadi target untuk mobilisasi suara dan lain sebagainya gitu. Iya. Oke, dari Dodi Embed nih saya bacakan dulu ini saya pikir harus dibacakan ini. Kita apresiasi terhadap netizen. Dari Saiful Hidayat, Gus Ipul ketua tim sukses jadi sekjen PBNU. Gus Ipul juga pernah sekjen PKB. Kelihatannya alasan mundur karena masalah pemerataan aja. Gus Salam dari Den Anyar, Gus Ipul, Den Anyar belum PKB dari Den Anyar. Nah, ini maksudnya saya kurang begitu ini ya, paham ini dari sistematikanya. Tetapi pada intinya pengalaman Gus Ipul memang luar biasa di kesekjenan ya, tidak bisa diragukan lagi. Saya bisa mencermati itu. Kemudian dari Dodi Mbedet, wajar Pak Yusuf, waduh ini kok ke saya, mestinya ke Prof Hikam. Kalau Gus Ipul ditunjuk jadi Sekjen PBNU, karena Gus Ipul sepertinya ketua timnya, tim sesnya Gus Yahya. Nah ini mungkin seperti ini ya, dari netizen. Kemudian yang penting semua waspada, jangan sampai dibenturkan. NU kian keren, banyak yang ngelirik antara keduanya. Gini aja, ibarat orang yang mampu poligami sah, andai yang mampu ya cukup satu aja, gitu aja kok repot. Jadi rangkap jabatan itu tidak masalah, dalam realitas pendidikan, realitas kehidupan pun ada apa laki-laki yang mempunyai istri empat ini, Prof Hikam dan Gus. Pak Yusuf. Kalau tidak ada masalah, kenapa ada aturan di dalam ART dilarang rangkap jabatan? Jadi itu karangan sampean aja, tidak masalah. Organisasinya aja bilang ada masalah, kok sampean malah bilang nggak ada masalah. Oke, ini kalau dibacakan ini luar biasa, ini banyak sekali responnya. Saya itu senang kalau si netizen yang sampean bacakan itu, Mas. Saya terhibur dan kadang-kadang belajar dari mereka. Oke. Supaya saya tidak ngaco. Kalau gitu saya bacakan lagi, Prof, ini. Iya, dari Supardi Tiris. PR di NU masih banyak dan beragam. Oleh karenanya kami sepaham dengan saudara-saudara Nahdliyin yang menginginkan para pengurusnya tidak rangkap jabatan. Nah, artinya pengurus betul-betul bisa fokus menjawab PR-nya. Nah, yang tadi tidak masalah, yang sekarang juga seperti ini. Prof. Hikam atau Gus Rofi bisa nanggapin? Ya, silakan. Iya. Iya. Halo. Jadi kan saya kira kalau orang berpikiran waras, Mas Yusuf, apalagi sebesar organisasi PBNU, ya memang harus fokus gitu loh. Nah, kita sebagai narasumber bersama Profesor Hikam tidak terpengaruh oleh apapun. Karena kita ini ngomong tidak asal ngomong gitu loh, Mas Yusuf. Sebagai bentuk cinta NU, ya fokus itu, perkara orang lain enggak masalah, itu urusan. Nah, saya mau nyoroti hubungan NU dan PKB. Kalaupun, harapan saya ya, kalaupun NU dan PKB ada miskomunikasi, apalagi Gus Yahya ini kan sama Cak Imin, saya yakinlah masing-masing ini juga punya nomor WA kok masing-masing. Sebenarnya harus dikomunikasikan di internal gitu loh. Jangan menyuruh orang untuk berbicara. Misalnya di PKB nanggapi ini nyuruh orang, yang ini nyuruh orang. Akhirnya dibaca, dilihat, didengar oleh masyarakat yang lain, menjadi ketawaan gitu loh. Nah, sejarah singkat bahwa PKB dilahirkan, dibikin oleh para masyayikh NU, itu adalah suatu apa ya, sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi ketika ada miskomunikasi termasuk di Banyuwangi, di PCNU, Sidoarjo misalnya, kemarin dengan kehadirannya Gus Ami misalnya, nah ini lebih baik diselesaikan di internal. Kalaupun Gus Yahya itu menyampaikan ke khalayak bahwa NU menjaga jarak dengan semua partai, monggo silakan. Tapi ketika ada persoalan, ada masalah, ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan elit-elit PKB, anak kita, ya, anaknya NU, maka ya dipanggil aja. Ya ini ngopi dong di PBNU, kan lebih elok gitu loh. Nah di situ ngobrol aja gitu loh. NU ke depan itu inginnya begini. Makan rawon bidadari lah. Nah, makan rawon bidadari setuju, Bro. Hebat, Profesor Hikam, keren. Sambel ikan beda bidadari. Itu aja, Mas Yusuf. Kita ini okay. Sudah dewasa, Cak Imin juga wis pengalaman. Ya, ketua partai bisa-bisa itu. Ketua partai seumur hidup itu di PKB itu. Kemudian Gus Yahya, ya, juga pernah jadi juru bicara Gus Dur, juga pernah gini. Ya, namanya orang tua kan beliau-beliau ini. Ya harus duduk bareng gitu loh. Jangan nyuruh orang itu komentari. Ini kita jadi ketawa aja gitu loh. Saya kira tidak ada yang nyuruh, baik Gus Yahya ataupun Caimin ya. Karena inisiatif dari berbagai person karena kecintaan beliau aja gitu kan ya. Ini saya koreksi ya. Mungkin ya. Enggak, saya kira kalau pengurus PBNU, Mas Yusuf, kalau pengurus PBNU itu ngomong pasti mewakili NU. Pasti koordinasi lah. Enggak mungkin enggak koordinasi. Kalau enggak koordinasi, berarti dia enggak ngerti tentang organisasi gitu loh. Enggak boleh pengurus NU ngomong celometan, ngomentari hal-hal yang sangat penting, yang sangat krusial. Faktanya PCNU Sidoarjo, PCNU Banyuwangi, faktanya dipanggil ke PBNU gitu loh. Apakah tidak ada cara lain misalnya? Kan begitu Mas Yusuf. Itu ya, gitu loh maksud kita ya. Okay. Ya diselesaikanlah wong namanya keluarga gitu loh ya. Oke. Okay. Ngopi dulu ya. Oke okay, ya ya. Iya. Oke. Okay. Ini dari Sahal Mahfud. Ya, netizen. Waduh, saya terus ini sejam ini. Ini sudah satu jam kita bincang-bincang. Saya setuju semua partai dimasukkan ke PBNU asalkan bisa membawa misi NU ke parlemen. Oke, okay. Saya pikir tidak perlu ditanggapin ya. Itu seperti itu. Oke. Okay. Ini juga dari siapa nih? Dari Mesin Jahat. Pertengkaran atau konflik sejak masa lalu saat ini hingga masa depan. Saya kurang tahu nih ya konteksnya seperti apa gitu. Tetapi ada yang netizen juga berkomentar seperti ini. Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih. Kami masih belum menerima kenapa enggak Kiai Said aja terpilih sebagai beliau. Sangat mahir dalam keilmuan berkat Kiai Haji Said NU mendunia. Tapi ya mudah-mudahan Gus Yahya bisa menerima Kiai Said. Saya pikir Kiai Said pun sudah ada ya di Mustasar ya, Prof ya. Ya, ini proses demokrasi, saya, Prof ya. Pemilihan ya proses demokrasi seperti ini. Katanya demokrasi itu menerima yang tidak kita sukai. Betul, Prof? Saya simpel aja, Prof, untuk closing statement, satu atau dua menit, juga lanjut nanti ke Gus Ropi closing statement-nya. Yang konstruktif tentunya, silakan. Ya, saya cuma ingin mengulangi aja bahwa apa yang disebut ketegangan dalam tanda petik itu sebetulnya dinamika biasa saja. Dan masih bisa apa namanya di ya dicegah atau bahkan diperbaiki ya agar supaya apa-apa yang sudah menjadi komitmen dari Gus Yahya sebelum dia menjadi apa namanya ketua umum PBNU itu memang bisa di ejawantahkan atau diwujudkan walaupun pelan-pelan dan tentu saja semuanya memerlukan waktu dan keputusan-keputusan untuk mundur itu memang harus dilihat satu persatu dan tidak boleh kemudian dijadikan bahan untuk digoreng apalagi dimanipulasi di dalam publik atau di dalam media sehingga malah menciptakan ya gendro yang suka saya sebutkan itu. Insya Allah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan NU dibimbing juga oleh para masyayikh-masyayikh yang sudah punya pengalaman dan punya kualitas dan juga bimbingan spiritual. Jadi ya itulah kelengkapan dari NU. Insya Allah baik-baik. Oke, okay. Gus, padat, singkat, silahkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, okay, ya. Jadi siap. Kita sebagai kader NU, apalagi yang pengurus NU, fokuslah terutama yang menjadi pengurus NU untuk terus mengabdi dengan fokus, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar NU ke depan ini betul-betul sangat bisa diharapkan oleh warga Jamiah Nahdiyin. Contohlah Gus Dur, tirulah Gus Dur, ikhlas. Dia tidak tolak-toleh supaya takut tidak makan. Karena dengan serius, dengan ikhlas ngurusi NU, maka insya Allah rezeki itu akan datang secara tiba-tiba. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Ikam, Gus Ropi, dan netizen luar biasa. Kita 1 jam 4 menit ya podcast ini tidak terasa. Dan terus ini reaksinya luar biasa, ini komentarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa podcast kembali. Jadi kita doakan pula pelantikan tanggal 31 Januari yang katanya di Balikpapan. Kita doakan semoga sukses dan nanti setelah pelantikan kita lihat bagaimana gebrakan-gebrakan dari pengurus PBNU. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwati TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.